Jangan lupa bahagia ya. Bareng bersama Karang Taruna Tunas Bakti. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva Kupalapa. Selamat malam semuanya. Spesial untuk keluarga besar Tunas Bakti Sujono. Juga SDG Rembang. Wis kadung tatu arep mundur. KTM Produk Mas Teguh Saputro, terima kasih. Mas Teguh Saputro selaku dari KTM Produk, matur suwun.